bagaikan bencana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku bentuklah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai cool.